بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى Atau sebelumnya ada judulnya Dzikru ba'dhi anwa'il ibadati, penyebutan sebagian macam-macam ibadah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan dalil tentang rasa takut adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku apabila kalian memang orang-orang yang beriman. Wa dalilur raja'i qawluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan tentang harapan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa mengharapkan perjumpaan kepada Rabbnya, hendaklah ia beramal amalan yang saleh dan tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Wa dalilu tawakkuli qawluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan tawakkal firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kalian hanya kepada Allah semata apabila kalian memang orang-orang yang beriman. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah azza wa jalla akan mencukupinya. Wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu'i qawluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan raghbah, rahbah dan khusyu' adalah firman Allah azza wa jalla, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka dahulu bersegera di dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Raghbah, rasa harap, rahbah, rasa takut, khusyuk, ketundukan kepada Allah Azza wa Jal. Wa dalilul khasyati qawluhu ta'ala, fala takhshawun nasa wakhshawun. Dan dalil yang menunjukkan khasyah, rasa takut, adalah firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, maka janganlah kalian takut kepada manusia dan takutlah kalian hanya kepadaku semata. Wa dalilul inabati qawluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan inabah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan tunduk berserah dirilah kalian hanya kepadanya. Wa dalilul isti'anati qawluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan isti'anah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Fil hadithi, idza ista'anta fasta'in billahi. Di dalam hadis disebutkan, apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala, dan dalil tentang isti'adzah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul a'udzu bi rabbil falaq, katakanlah wahai Nabi, aku berlindung dengan Rabb waktu subuh. Wa qauluhu ta'ala, Qul a'udzu bi rabbin nas, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya artinya katakanlah wahai Nabi, aku berlindung kepada Rabb manusia. Wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan istighatsah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, lalu Rabb kalian mengabulkan untuk kalian. Wa dalilul dhabhi qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan az-dhabh, menyembelih hewan sembelihan, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku dan kematianku hanyalah bagi Allah Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan dengan itulah aku diperintah, dan aku adalah orang yang pertama kali tunduk berserah diri. Wa minas sunnati la'anallahu man dhabaha lighairillah. Dan dari as-sunnah, dalil az-dhabh, dari as-sunnah sabda Rasul alaihi salatu wassalam, semoga Allah melaknat orang yang, atau Allah Azza wa Jalla melaknat orang yang menyembelih hewan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilun nadri. Di dalam naskah yang ada di hadapan ana tertulis dalilul isti'anah. Ini keliru. Kalau naskah yang di hadapan antum juga tertulis demikian, mohon dibetulkan. Yang benar, wa dalilun nadri. Wa dalilun nadri qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan nazar adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan mereka takut akan suatu hari yang keburukannya menyebar secara merata. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah. Di dalam penggalan matan yang baru saja kita baca bersama, al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan sebagian dari macam-macam ibadah. Menyebutkan sebagian macam-macam ibadah beserta dalil-dalilnya. Dan kalau kita perhatikan, kebanyakan macam-macam ibadah tersebut merupakan ibadatun qalbiyah. Ibadah yang terkait dengan qalbu. Dan insyaAllah ta'ala perincian penjelasan tentang masing-masing macam ibadah tersebut akan kita pelajari bersama di dalam syarahnya. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan Yaqulu al-mu'allif rahimahullahu dhakiran ba'da anwa'il ibadati Al-mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan menyebutkan sebagian macam-macam ibadah minha al-khawfu di antaranya adalah al-khawfu rasa takut wa huwa aqsamun thalathatun dan al-khawf rasa takut terdiri dari tiga macam terbagi menjadi tiga macam Al-awwalu yang pertama, khawfus sirri. Yaitu ketakutan akan sebuah kekuatan atau kemampuan yang tersembunyi. Ketakutan akan sebuah kemampuan atau kekuatan yang tersembunyi. Yang tidak nampak. وَهَذَا خَاصٌ بِاللَّهِ Dan ini khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Karena dialah Allah Azza wa Jal yang maha kuasa atas segala sesuatu. وَهُوَ الَّذِي يُخَافُ وَيُخْشَى Dan dialah Allah Azza wa Jalla yang ditakuti. يُخَاف, يُخْشَى Dalam terjemahan kita sama, ditakuti. Meski nanti kita akan pelajari ada perbedaan antara keduanya. Antara al-khawf dengan al-khasyah. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka. Dan takutlah hanya kepadaku. Apabila kalian memang orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala wa lam yakhsha illa Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya artinya dan tidaklah ia takut melainkan kepada Allah Azza wa Jalla semata. وَقَالَ تَعَالَى Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوُونَ Janganlah kalian takut kepada manusia dan takutlah kalian kepadaku semata. Di sini, Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala mendatangkan dalil-dalil tentang khasyah, yaitu dua ayat yang terakhir, di dalam pembahasan tentang al-khawf. Seandainya syarih rahimahullah menyebutkan dua ayat ini dalam pembahasan tentang al-khasyah akan lebih tepat dan lebih pas. Falwajibu khasyatullahi wa khawfuhu. Maka yang wajib adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya, mari kita kembali kepada ayat yang dibawakan muallif dan disebutkan oleh syarih dalam menetapkan bahwa al-khawf termasuk ibadah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian hanya kepadaku semata apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Mana sisi pendalilan dari ayat ini? yang menunjukkan bahwa al-khauf merupakan ibadah, sisi pendalilannya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk takut kepadanya semata. Wa khafun, takutlah kalian kepadaku. Dan perlu diketahui bahwasanya sesuatu yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, berarti Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan ridai. Karena tidak mungkin Allah Azza wa Jalla memerintahkan sesuatu yang dibencinya. Dan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla cintai dan ridai, berarti itu merupakan ibadah. Hal ini sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tatkala menjelaskan pengertian ibadah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda min al-aqwali wal af'ali zahiratan wa batinatan. Ibadah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah kata yang mencakup segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla cintai dan ridai, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Dengan ringkas, ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan ridai. Maka kembali ke dalam ayat wa khafun, Allah Azza wa Jalla memerintahkannya, berarti Allah Azza wa Jalla mencintai dan meridainya. Berarti itu merupakan ibadah. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa al-khauf termasuk ibadah. Qala rahimahullah li'annahu musarriful qulubi wa muqallibuha. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengatur kalbu-kalbu dan membolak-baliknya. Wal qadiru ala kulli syai'in, dan Allah azza wa jalla lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa alladhi yanfa'u wa yadurru wa yu'ti wa yamna'u, dan dialah Allah azza wa jalla yang memberikan kemanfaatan, menimpakan kemadaratan, memberi dan menghalangi pemberian. Fal wajibu takhsisuhu bil khaufi, maka yang wajib adalah mengkhususkan Allah azza wa jalla dengan rasa takut. Wa alla yakhafa hadzal khaufa illa min Allah, wa alla yukhafa hadzal khaufa illa min Allah fi kulli al umuri, dan tidaklah ditakuti dengan jenis ketakutan ini, yaitu khaufus sir, kecuali kepada Allah Azza wa Jalla dalam seluruh perkara. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita lanjutkan pertemuan setelahnya insyaAllah. Tafadhalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.